saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, kita coba lihat musibah dan keteladanan sang pemimpin. Ini contoh konkretnya. Pertama, di era kepemimpinan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, sekurangnya saya dan yang saya tahu, tidak didapati terjadinya gempa. Pertanyaannya, kapan gempa itu terjadi? Gempa terjadi di era kekhalifahan Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Terjadi gempa di masa Khalifah Umar. Terjadi gempa di Madinah. Pada saat terjadi gempa di Madinah, di era kepemimpinan Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, Umar pidato dengan sangat keras. Pidato Umar tidak membicarakan gempanya, tapi pidato Umar ibnul Khattab sang khalifah pada saat itu mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tengah kalian. Umar mempertanyakan, jangan-jangan di tengah kalian sedang terjadi sesuatu yang baru yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibnul Khattab mempertanyakan itu. Kalau kalian tidak segera berhenti, saya akan tinggalkan kalian. Menarik, Pak. Umar sang pemimpin justru mengajak masyarakat Madinah pada saat itu untuk berkoreksi atas diri mereka. Jangan-jangan ini semua terjadi karena kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi pada saat itu. Ini contoh. Pernah juga terjadi gempa di era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Orang sering menyebut ini khalifah kelima. Orang menyebutnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pernah terjadi gempa di negeri Syam. Tapi yang menarik, Pak, Umar bin Abdul Aziz itu bikin surat, Pak. Nulis surat ditujukan kepada penduduk negeri Syam. Apa isi suratnya? Isi suratnya menganjurkan penduduk negeri Syam yang masih memiliki harta agar segera bersedekah. Loh, ini kan rada aneh ya. Musibah itu ya mungkin arahannya yang sering kita dengar kan sabar gitu. Ini lain. Umar bin Abdul Aziz itu arahannya disuruh justru mereka yang masih punya harta untuk bersedekah. Wallahu a'lam bisawab. Apakah Umar bin Abdul Aziz kala itu melihat fenomena keengganan di kalangan orang-orang yang berpunya untuk melaksanakan ibadah maliyah? Maka anjuran yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah anjuran untuk bersedekah. Jadi bapak-bapak, saya kemarin agak kaget karena gak biasa, tapi sebenarnya itu benar. Ada seorang jamaah datang tiba-tiba bawa uang ingin berinfak. Disampaikanlah, dititipkan, tolong titip ini untuk infak di jalan Allah. Oh ya, kita terima. Terus kita tanya cerita keluarga gimana segala macam. Rupanya istrinya sedang sakit. Sedang dirawat di rumah sakit. Yang menarik, karena istri saya sedang sakit, Ustaz, barangkali ada kekhilafan, ada kesalahan yang saya lakukan sekeluarga, kami berinfak, doakan mudah-mudahan istri saya segera sembuh. Itu istrinya sedang di rumah sakit, dia diantarin cucunya untuk berinfak. Dan itu secara syariat benar, karena sedekah itu salah satu cara tolak bala. Kalau orang sedang terkena musibah seperti gempa di Lombok, fenomenanya kan kita harus nyumbang, dan itu benar, itu tidak salah, itu harus dilakukan dan terus harus dilakukan. Tetapi yang dilakukan oleh sang khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah menganjurkan mereka yang sedang terkena musibah itu untuk sedekah yang masih punya harta. Itulah solusi, itulah cara. Dan yang menarik adalah seorang pemimpin umat, seorang pemimpin hadir dia dalam suasana rakyat yang sedang berduka. Makanya ketika terjadi gempa bertubi-tubi di Lombok, kawan-kawan di lapangan, jangankan dia beraktivitas, Pak, jalan aja berapa kali tumbang, motor terjatuh. Dan waktu itu sempat kontak langsung, kami sedang berhadapan. Kemudian segera mereka meminta agar supaya segera berkirim surat atau menelpon gubernur agar segera menyerukan pertobatan. Ini gempa gak berhenti-berhenti nih. Dan itu sesuai dengan tradisi di kalangan ulama-ulama kita, salafus saleh. Pemimpin harus mengambil inisiatif, menyerukan, mulai dari dirinya, mengajak yang lain untuk melakukan pertobatan. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang salah. Bapak-bapak, kalau di rumah tangga kok ada masalah, kok sulit sekali untuk diselesaikan, saya kira sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak harus mengambil inisiatif, mengumpulkan istri, anak-anaknya, semuanya, untuk memperbanyak istighfar, bertobat, bermawas diri. Dan itu syar'i. Baik. Maka seorang ulama ternama, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kepada kaum muslimin di Kufah, karena waktu itu terjadi persoalan di Kufah, ada gempa di Kufah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menganjurkan kepada kaum muslimin yang ada di Kufah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada agenda pertobatan. Nasihatku untukmu.